السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, dan kita sudah sampai di dalam pembahasan tentang At-Talaq. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV telah kita bacakan penjelasan muallif rahimahullahu ta'ala tentang definisi talak. Siapa yang berhak melakukan talak? Begitupun sudah kita bahas syarat suami yang sah melakukan talak. Dan juga kita sudah bacakan beberapa kondisi yang terjadi saat seseorang melakukan talak, yaitu misalnya dalam kondisi dia mabuk, atau dia meminum obat yang menghilangkan akal tanpa ada keperluan. Maka jika dia mengucapkan talak, talaknya dianggap sah, ya, karena dia telah melakukan sesuatu dengan sengaja yang menyebabkan akalnya hilang. Maka syariat mengatakan ucapannya kepada istrinya anti talik dalam kondisi dia mabuk, atau dalam kondisi dia dengan sengaja meminum obat yang menghilangkan akal, entah itu morfin atau heroin atau obat-obatan yang lainnya, ini menjadikan ucapannya atas istrinya anti talik itu dianggap ucapan yang sah. Taglidhon alaihi, sebagai satu sikap yang tegas atas perbuatan orang tersebut. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan penjelasan Ibnu Naqib dan juga penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib tentang permasalahan talak. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yamliku الحر ثلاثة تطليقات." Seorang laki-laki yang merdeka memiliki hak tiga kali talak. Jadi dia berhak untuk melakukan tiga kali talak. Talak satu, talak dua, talak tiga. Ya, tidak ada lebih dari tiga kali talak. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, At-talaku marratan, At-talaqu marratan. Talak yang masih bisa dirujuk itu dua kali, kata Allah. Talak satu dan talak dua. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka apabila kalian mentalak istri kalian, ya, lalu mereka harus menunggu, yaitu melewati masa iddah, kalian boleh menahan mereka, artinya merujuk mereka dengan cara yang baik, atau melepaskan, artinya tidak merujuk mereka, itu pun harus dengan cara yang baik. Ini ayat menjelaskan kepada kita tentang talak satu dan talak dua. Kemudian di ayat setelahnya, para pemirsa Niaga TV, Al-Baqarah 230, Allah menjelaskan tentang talak yang ketiga dan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah." Fa in talaqaha, apabila seorang suami kembali mentalaknya, artinya setelah talak satu, talak dua, dia kembali mentalaknya, ini talak yang ketiga, maka dalam kondisi itu, ya, ketika dia telah mengucapkan talak yang ketiga, tidak halal lagi istri yang sudah dia talak itu, sehingga wanita tersebut tangkiha zaujan ghairahu, dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, adapun dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya talak itu adalah tiga kali, talak satu, talak dua, talak tiga, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau membacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal muttallaqatu, wanita-wanita yang ditalak, kata Allah, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanita yang ditalak itu mereka menunggu, artinya mereka melewati masa iddah selama tiga quru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak halal mereka para istri yang ditalak menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Artinya, wanita yang ditalak oleh suaminya, kalau dia dalam kondisi sedang hamil, maka wajib dia mengabarkan kondisi itu kepada suaminya. Karena nanti berbeda antara masa iddah seorang wanita yang ditalak dalam kondisi tidak hamil dengan wanita yang ditalak dalam kondisi sedang hamil. Kalau dia dalam kondisi tidak hamil, maka tiga kali quru, ya, tiga kali haid. Tetapi jika seorang wanita ditalak dan dia berada dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahun, sampai wanita itu melahirkan. Artinya kalau dia ditalak oleh suaminya di bulan kedua, maka masa iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Ya, tentunya di masa iddah tersebut, seorang wanita, sebagaimana nanti akan kita bahas, atau sudah kita bahas sebagiannya, itu tetap tinggal di rumah suaminya. Sudah kita bahas ketika kita berbicara tentang bab nafkah, bahwasanya apabila seorang wanita ditalak, talaknya talak satu dan talak dua, maka dia berhak atas nafkah baik berupa rumah ataupun makan dan minum. Ya, oleh karenanya ketika seorang wanita ditalak, dia sedang hamil, jangan disembunyikan kondisinya, sampaikan kepada suami, karena nanti kondisi dia itu memiliki konsekuensi hukum. Lalu Allah berfirman, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Apabila mereka, para wanita, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Dan suami-suami mereka adalah lebih berhak untuk rujuk dengan istri yang telah mereka talak, fi dhalika, selama masih di masa iddah. In aradu islaha, jika mereka ingin melakukan yang namanya islah. Ketika mengomentari ayat ini, ayat yang mengatakan bahwasanya seorang wanita jika dia ditalak, maka dia harus melewati masa iddah, masa menunggu. Dia tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim, artinya kalau dia hamil, sampaikan. Ya, lalu Allah pun menjelaskan bahwa suami, selama istri yang dia talak masih di dalam masa iddah, ya, maka suaminya lebih berhak untuk merujuk wanita tersebut. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. Maksudnya bahwa seorang laki-laki jika dia mentalak istrinya, فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا, maka dia lebih berhak untuk merujuk istrinya walaupun dia telah mentalaknya tiga kali. Ya, walaupun dia telah mentalaknya tiga kali. Fanusikha. Akan tetapi hukum ini sudah dinasakh. Artinya sudah dihapuskan, sudah dibatalkan dengan turunnya firman Allah Tabaraka wa Taala, di mana Allah berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu yang bisa kembali hanya dua kali. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah ayat 228 telah dibatalkan oleh firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat setelahnya, yaitu ayat 229. Nah, ini menunjukkan kepada kita, para pemirsa Niaga TV, bahwa talak itu ada tiga atau tiga kali. Yang masih memungkinkan seorang suami merujuk istrinya adalah talak satu dan talak dua. Adapun talak tiga, ya, maka tidak lagi halal dia kembali kepada istri yang telah dia talak sebanyak tiga kali. Hatta tankiha zaujan ghairahu. Sehingga istrinya yang telah dia talak tiga kali itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wal abdu talqataini. Adapun apabila seorang hamba sahaya tidak seperti orang yang merdeka. Orang merdeka bisa mentalak istrinya sampai tiga kali, suaminya mentalak istrinya sampai tiga kali. Adapun hamba sahaya hanya dua kali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, talaqul abd tatliqatan, talaknya seorang hamba sahaya adalah hanya dua kali. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa yuqrahu at-talaqu min ghairi hajatin, makruh melakukan talak tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi bersabda, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Perkala halal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-talaq. Wasthalathu asyad, apalagi kalau sampai talak tiga, itu lebih asyad lagi, lebih tidak disukai lagi. Wa jam'uha fi tuhrin wahidin asyad, ya, dan mentalak seorang wanita yang sudah dijima, artinya dicampuri di masa sucinya, itu lebih parah lagi. Artinya dia mendapatkan istrinya suci, artinya sudah selesai dari haid, lalu dia mencampurinya, lalu dia talak, itu lebih asyad, lebih buruk lagi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mujahid. Mujahid bercerita, kuntu inda bani Abbas, satu waktu aku bersama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka datanglah seorang laki-laki berkata, innahu tallaqam ra'atahu thalathan, bahwa dia, mohon maaf, sepertinya kita salah memahami. Dikatakan yukrahu at-talaq min ghairi hajatin, dimakruhkan talak tanpa ada hajat. Itu jelas. Dimakruhkan talak, para pemirsa Niaga TV, tanpa ada hajat. Hadisnya sudah kita bacakan tadi. Abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Wasalas asyad, dan kalau kita mentalak talak tiga, talak yang ketiga kali itu lebih makruh lagi. Wajamuha fi tuhrin wahidin asyad, dan mengucapkan kata talak tiga sekaligus, mengucapkan kata talak tiga sekaligus, yang ini melisihi ayat Al-Quran, itu asyad, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, walaupun nanti ada khilaf ya para pemirsa Niaga TV, apakah ketika seorang laki-laki mengucapkan talak dengan niat talak tiga kepada istrinya, apakah jatuhnya talak tiga atau talak satu, itu khilaf. Ya, mayoritas para ulama mengatakan jatuhnya talak tiga. Seseorang mengatakan kamu saya talak satu, kamu saya talak dua, kamu saya talak tiga misalnya. Para ulama mengatakan jatuhnya talak tiga, dan itu pendapat jumhur. Ya, walaupun pendapat yang lebih kuat dan itu yang dipakai di mahkamah-mahkamah agama, termasuk di negeri kita, itu dianggap talak satu. Karena Allah jelas mengatakan at-talaqu marratan, talak yang masih bisa kembali adalah dua kali. Ya, artinya dia mentalak, dia masih bisa kembali, lalu dia talak lagi, dia masih bisa kembali, lalu dia talak lagi. Itulah yang disebut dengan talak tiga, bukan sekaligus. Walaupun sekali lagi para ulama khilaf dalam masalah tersebut. Diriwayatkan, mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas, bahwasanya datang kepada beliau seorang laki-laki berkata bahwa dirinya telah mentalak istrinya talak tiga. Maka Ibnu Abbas terdiam sehingga aku menyangka dia hendak memerintahkan wanita tersebut kembali kepada suaminya. Summa qal, lalu Ibnu Abbas berkata, yantaliku ahadukum fayarkabul hamuqah summa yakul. Ada seorang dari kalian pergi, lalu dia melakukan satu perbuatan yang bodoh, Setelah dia melakukan perbuatan yang bodoh, dia berkata, "Ya Ibnu Abbas, Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman, 'Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja'? Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah berikan jalan keluar." Ibnu Abbas berkata, "Wa innaka lam tattaqillah, kamu ini tidak bertakwa kepada Allah. Falam ajid laka makhrajan, maka aku tidak mendapatkan untukmu jalan keluar." Artinya kamu sudah mentalak istrimu sekaligus talak tiga. Aku tidak mendapatkan jalan keluar untuk dirimu karena kamu tidak bertakwa. Yang punya jalan keluar itu adalah yang bertakwa. Sedangkan kamu mentalak istrimu talak tiga. Asaita rabbaka, kamu durhaka kepada Rabbmu. Wabanat minkam ra'ataka, dan sungguh istrimu itu telah kamu talak, ya, talak sama sekali, artinya talak terakhir. Ya, Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna." Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai nabi, apabila kalian mentalak istri kalian, maka talaklah mereka yang mana mereka bisa menghitung masa iddah mereka." Sedangkan kamu tidak memberikan ada iddah di situ. Langsung kamu talak mereka dengan talak tiga. Oleh karenanya kata beliau, "Wajam'uha fi tuhrin wahidin asyad." Yang mengumpulkan sekaligus talak satu, talak dua, talak tiga dalam satu ucapan, di dalam satu kondisi di mana wanita itu suci, maka itu adalah asyad, lebih buruk lagi. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma at-talaqu ala aqsamin." Kemudian talak itu memiliki aqsam, macam-macam, atau memiliki jenis-jenis. Ada yang disebut dengan talak sunni, ada pula yang disebut dengan talak bid'i muharram. Ada talak sunni, ada talak bid'i muharram. Ada juga jenis yang ketiga, talak yang sifatnya khalin, anis sunnati wal bid'ati. Jenis yang ketiga, talak yang tidak dikategorikan talak sunni, tidak juga dikategorikan talak bid'i. Bagaimana penjelasannya? Dikatakan oleh beliau, yang dimaksud dengan talak sunni, artinya sesuai dengan aturan Nabi, fahuwa an yutalliqa fi tuhrin lam yujami' fihi. Talak yang sunni adalah seorang laki-laki mentalak istrinya fi tuhrin, dalam kondisi istrinya suci, artinya tidak dalam kondisi sedang haid. Lam yujami' fihi, dan ketika istrinya suci tersebut dia belum pernah mencampuri istrinya. Jadi istrinya haid, setelah dia haid dia suci, lalu dalam kondisi suci tersebut suami tidak menjima istrinya, mencampuri istrinya, lalu dia talak. Itu disebut dengan jenis talak sunni. Lalu bagaimana talak bid'i? Talak bid'i itu dikatakan di sini an yutalliqa, ada dua jenis. An yutalliqa fil haidi bila iwadin. Seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid. Ah, ini dia. Jadi istrinya lagi haid, dia mentalak istrinya bila iwadin, dan dia tidak memberikan ganti rugi atau iwad. Ya. Karena konsekuensinya nanti kalau seorang wanita ditalak dalam kondisi haid, itu akan memperpanjang masa iddah. Dikatakan di sini, li'anna bazlal iwadi minha yadullu ala ridaha bitatwilil iddati ala nafsiha. Karena mengganti iwad adalah menunjukkan bahwa dia ridho dengan masa iddah yang apa namanya menjadi panjang. Kondisi yang kedua yang dimaksud dengan talak, artinya kalau istri sedang haid dia tidak boleh ditalak. Ya biarkan dia sampai suci, baru ketika suci jangan dicampuri lalu ditalak. Itu talak yang benar, artinya benar sesuai dengan ketentuan hukum. Au fi tuhrin. Contoh kedua dari talak yang sifatnya bid'i, yang sifatnya haram, muharram, seorang laki-laki mentalak istrinya fi tuhrin. Fi tuhrin, dalam kondisi istrinya itu suci. Jama'aha fihi, tapi dia sudah mencampurinya. Ya, hari ini istrinya haid. Esok hari dia suci, lalu dicampuri oleh suaminya. Esok harinya dia talak misalnya. Ini masuk kategori talak bid'i. Fa idza fa'ala nudiba lahu an yuraji'aha. Kalau dia telah melakukan talak itu, maka yang bagus, yang utama dia merujuk istrinya. Karena dia melakukan talak pada kondisi yang tidak dibenarkan. Ya. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, begitupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mentalak istrinya dalam kondisi haid. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid. Fasa'ala Umar radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah. Terkait dengan hal itu, Umar menanyakan langsung kepada Rasul. Artinya boleh enggak itu? Wahai Rasulullah, anakku mentalak istrinya sedangkan istrinya dalam kondisi haid. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah untuk merujuk istrinya. Summa liyumsikaha hatta tatfur. Lalu setelah dia rujuk, ya dia tahan istrinya, artinya tidak dia talak sampai istrinya tersebut suci. Kemudian tahidu, kemudian istrinya tersebut haid lagi. Setelah haid baru suci lagi. Maka setelah itu terserah kalau dia mau tetap mempertahankan istrinya atau dia ingin mentalak, tetapi dengan syarat qabla an yamas. Dalam kondisi tersebut, kalau di kondisi suci dia ingin mentalak istrinya, jangan dia campuri sebelumnya. Baik. Adapun jenis yang ketiga, para pemirsa Niaga TV, yaitu bukan talak sunni, bukan juga talak bid'i. Tadi talak bid'i kita katakan talak sunni itu adalah seorang laki-laki mentalak istrinya dalam kondisi dia suci dari haid dan belum dicampuri. Itu sunni. Talak bid'i terbagi menjadi dua. Mentalak seorang istri dalam kondisi haid, dan yang kedua mentalaknya dalam kondisi suci tapi sudah dijima. Ya sudah dijima. Adapun talak yang tidak disifati sunni atau bid'i adalah fatallaq talaqu as-saghirah, mentalak seorang wanita yang masih kecil, belum mengalami haid. Ya, maka itu hitungannya mudah. Itu hitungannya mudah, artinya tidak menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Ya. Begitupun al-ayisah minal haid, mentalak seorang wanita yang tidak lagi haid. Menopause. Ya, itu bisa kapan saja. Begitupun mentalak wanita yang hamil, karena sudah jelas masa iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan. Wa ghairul madkhul biha, dan begitu pun mentalak yang belum dicampuri. Baik, para pemirsa Niaga TV, kita buka kesempatan para pemirsa Niaga TV yang ingin menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah berobat menggunakan hewan seperti undur-undur? Ya, secara umum ya, berobat itu adalah dengan sesuatu yang tahir, ya, dengan sesuatu yang suci dan halal, ya. Adapun dengan sesuatu yang dilarang seperti ular misalnya, atau dengan daging babi misalnya, itu adalah sesuatu yang dilarang. Lalu bagaimana dengan undur-undur, ya? Wallahualam bissawab, ya. Para ulama, kalau yang saya pernah dengar, adalah berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya undur-undur itu dikategorikan sebagai sesuatu yang khabis, yaitu sesuatu yang dianggap menjijikkan, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan atas mereka sesuatu yang tayyibat, artinya sesuatu yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, ya, dan Allah mengharamkan atas mereka sesuatu yang yang keji, ya, sesuatu yang keji, ya. Oleh karenanya, mayoritas ulama yang saya pernah ketahui atau pernah saya baca itu menganggap itu sesuatu yang dilarang, ya, itu sesuatu yang dilarang. Ada hadis di mana Nabi berkata, ya, Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi melarang membunuh 4 jenis hewan, yaitu namlah, semut, lalu an-nahlah, lebah, wal hudhud, yaitu burung hudhud, dan burung surat, ya. Ya. Dan ini dijadikan dasar tidak boleh memakan semut. Dan kalau kita kiaskan misalnya undur-undur kepada semut, karena dia hidupnya di di tanah, memiliki kemiripan, maka yang lebih baik menurut saya ya dijauhi saja. Menurut saya lebih baik dijauhi, kecuali kalau memang kondisinya darurat, tidak ada obat lagi, ya, tidak ada yang lain misalnya, mungkin saja mengambil hukum darurat. Tapi dalam kondisi masih ada pilihan yang suci, yang baik, maka itu lebih diutamakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Silahkan Bapak, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Dalam kitab At-Tabari atau kitab Tariful Qaula, di situ dituliskan tentang sejarah di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dituliskan bahwa jadi kami mat dengan cangkem kepada kami mengkudus pegang untuk berebut menggantikan Rasulullah. Terus di tengah itu Abu Bakar. Jadi di situ Abu Bakar lah yang diangkat untuk menggantikan Rasulullah. Katanya Ustaz, ada yang disembunyikan tentang itu. Apakah benar kebetulan, Ustaz? Apa yang disembunyikan, Pak Adi? Masalah yang Umar sama Sa'ad bin Ubadah yang saling mengurus pegang untuk merebutkan pengganti Rasulullah. Maksud saya yang disembunyikan apa? Wasiat atau apa? Kisahnya di... tidak disembunyikan, Pak. Itu ada di dalam kitab-kitab sirah bahwa bukan berebut ya. Saat itu orang-orang Ansor berkumpul untuk mengangkat pemimpin dari mereka. Lalu pemimpin setelah Rasul dari kalangan Ansor. Lalu Umar datang. Ya kalau begini nanti kita pecah, ya. Kaum muslimin akan pecah. Ya, aku apa kepemimpinan itu dari kalangan Quraisy. Ya Rasulullah dalam banyak hadis mengatakan para pemimpin itu adalah dari kalangan Quraisy. Dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Pada akhirnya mereka menyepakati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi dibawakan oleh salah satu ustaz yang mungkin bakar dari pemerintah gitu, yang tumbuh-subur di sini, di Indonesia ini, yang teroris-teroris itu. Dalam bahasa dia, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya maksudnya ya mungkin untuk mencahkan pendapat dia bahwa memang Islam itu dari awal memang terlalu perpecahan dan bunuh-bunuhan itu bahasa. Itu orang yang tidak benar. Bagaimana dia mencela orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Ya Allah, ya. Bagaimana kita sulit menerima pendapat seperti itu. Abu Bakar, lalu apa artinya Nabi berkata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Lalu apa arti firman Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho atas orang-orang mukmin, yaitu para sahabat Nabi ketika membaiatmu di bawah pohon. Ayat seperti ini banyak sekali, kuntum khaira ummatin dan lain banyak, nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Jadi orang-orang seperti itu ya hanyalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang menjadikan itu pekerjaan, Pak Ali. Cari penghasilan. Iya, sebenarnya itu basar, itu basar dari pemerintah. Nah, iya, cari itu pekerjaan mungkin, cari uang. Makanya saya awam, saya bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu dan memang benar-benar menjalankan syariat Islam gitu, Pak, yang mencari ke Allah untuk baca. Baik, Pak Ali. Ya. Terima kasih, Pak Ali. Baik, barakatuh. Assalamualaikum, Pak Ali. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pesan singkat. Jika ada orang yang suka melakukan maksiat, kita harus membenci perangainya, bukan orangnya. Bagaimana? Bagaimana contohnya? Iya, kita loyal kepada imannya. Dia beriman. Dia misalnya sholat, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Atas dasar itu kita mencintai dia. Tetapi di waktu yang sama kita membenci dia karena kemaksiatannya. Itu namanya disebut dengan apa? Barok nisbi. Satu sifat sikap berlepas diri yang sifatnya nisbi. Nisbi itu relatif. Artinya saya mencintai dia sebagai seorang muslim, tetapi dia bermaksiat, maka saya membenci kemaksiatan itu. Bagaimana bentuk kebencian saya? Saya melarang dia, atau saya menasehati dia, saya menegur dia, atau saya tidak bergaul dengan dia, saya cari kawan yang lain, karena saya rasa tidak bisa mengubah orang itu, saya cari kawan yang lain. Walaupun bahwa dia muslim, saya harus memenuhi hak dia. Kalau dia bertemu dengan saya mengucapkan salam, saya jawab. Kalau dia sakit, mungkin kalau saya kesempatan, saya jenguk. Kalau dia meninggal, saya sholatkan, dan lain sebagainya. Itu kita tetap berikan. Artinya kemaksiatan itu tidak menghalangi kita untuk memberikan hak-hak dia sebagai seorang muslim. Ya, Allah alam bissawab. Kapan hukum talak bisa berubah menjadi wajib? Talak bisa menjadi wajib. Ya, ketika mungkin seorang istri durhaka, nusyuz, ya tidak taat kepada suaminya, berani membantah, menentang suaminya dalam perkara yang ma'ruf, ya, dalam suaminya memerintahkan yang baik dia menentang, bisa saja dalam kondisi itu ya suami apa namanya harus mentalak istrinya misalnya. Ya. Ketika dia mendapatkan kondisi tersebut, dia punya hak untuk mentalak. Ya, jika seorang suami istri pergi merantau untuk mencari nafkah, kemudian dalam beberapa tahun tidak ada kabar, apakah jatuh talak dengan sendirinya? Nanti akan kita bahas itu ya, kondisi di mana berapa tahun sebenarnya apa namanya seorang hilang, dianggap hilang sehingga dihukumi mati oleh misalnya oleh pengadilan, mudah-mudahan nanti akan kita temukan pembahasannya. Saat ini saya tidak ingat bagaimana penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Allah alam bissawab. Suami saya menggadaikan sebidang tanah, terus sawahnya dipegang sama yang punya uang untuk dimanfaatkan hasilnya. Ana sudah ngasih tahu, tapi karena kebiasaan di sini begitu. Ya kalau sudah diberitahu bahwa gadai itu hanyalah sekedar jaminan saja agar nanti kalau hutangnya tidak bisa dibayar itu tanah dijual, dan si pemberi pinjaman tidak punya hak untuk mengambil hasil dari tanah tersebut, dan kalau diambil itu namanya riba, ya. Lalu istri sudah menyampaikan, menjelaskan dengan semampunya, apakah masih berdosa? Ya tidak. Ya kalau memang sudah disampaikan, sudah dijelaskan, ya tidak lagi berdosa. Karena tugasnya memang ya menjelaskan. Tetapi jangan bosan untuk terus menjelaskan, untuk jelas mengingatkan, untuk memberi peringatan. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis ya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di waktu yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.